الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Ikhwah wa akhwati fi din azakumullah. Pada pertemuan setelah ba'da zuhur ini insyaallah kita akan membacakan sedikit tarajim ataukah biografi serta perkataan-perkataan hikmah dari para ulama ulama ussalaf dari kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataukah kalangan para tabi'in dan atba'ut tabi'in. Dan pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membacakan dari kitab An-Nasaihuz Dzahabiyah min al-A'immatir Rabbaniyah dalam kitab Kashful Ghumma min Tarajim al-A'immah. Yang pertama yang akan kita sebutkan di sini adalah perkataan-perkataan hikmah dari salah seorang imam dari kalangan tabi'in yaitu al-Imam Fudhal bin Iyadh dari kalangan tabi'ut tabi'in. Fudhal bin Iyadh bin Mas'ud bin Bashar al-Imam al-Qudwatus Sabt. Beliau adalah seorang imam yang dijadikan sebagai panutan dan beliau adalah seorang sabit yang terpercaya. Syekhul Islam Abu Ali. Kunyahnya adalah Abu Ali At-Tamimi Al-Yarbu'i Al-Khurasani Al-Mujawiru Biharamillah. Beliau tinggal di Haramullah di Mekah atau di Masjidil Haram. Oleh karena itu beliau dijuluki sebagai Abidul Haramain, ahli ibadah Mekah dan Madinah. Naam. Ini kita akan membacakan perkataan-perkataan hikmah dari beliau untuk dijadikan sebagai pelajaran sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Abu Hanifah rahimahullah, Siratus Salaf jundun min junudillah, bahwa sejarah para ulama ussalaf adalah merupakan salah satu tentara dari tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala. Beliau lahir di satu tempat yang namanya Samarqanda. Ya, akan tetapi beliau tumbuh di salah satu daerah yang namanya Abiwart. Dan beliau selalu melakukan rihlah perjalanan untuk menuntut ilmu setelah beliau bertaubat dari perbuatan maksiat. Dari Al-Fadl bin Musa beliau mengatakan kana Al-Fudail bin Iyad syatiran yaqta'u at-tariq baina Abi Ward wa Sarakhs. Adalah Fudail bin Iyad ini dahulu sebelum beliau bertaubat pekerjaannya itu syatir yaqta'u at-tariq, perampok jalanan. Subhanallah, ini ahli ibadah. Ya. Yang dahulu ternyata seorang perampok jalanan. Istilahnya di sini ya pajak-pajak. Tukang pajak-pajak setiap ada yang lewat dipajaki. Bayar. Walaupun sepuntung rokok. Ya, sebatang rokok. Yang penting bayar. Nah, ini pekerjaan Al-Fudail bin Iyadh rahimahullah, Abidul Haramain dahulunya perampok jalanan. Setiap ada yang lewat diambil hartanya. Ya. Yaitu di jalanan antara Abu Ward menuju ke Sarakhs. Wa kana sababa taubatihi annahu ashaqa jariyatan. Sebab taubatnya Fudhal bin Iyadh ini pernah beliau ini cinta kepada seorang wanita. Cintanya sangat. Ya, nemen gitu. Mabuk cinta. Jadi memang pernah mengalami masa puber. Masa remaja Fudhal bin Iyad rahimahullah ta'ala ini. Ya. Annahu asyaqa jariyah. Dia sangat asyik itu di atasnya sekedar, bukan hanya sekedar mahabbah ya. Asyik itu apa, kecintaan yang tergila-gila. Sampai apapun yang harus dikorbankan dia rela. Ini namanya asyik. Ya. Seperti kisah Majnun Layla itu. Orang yang tergila-gila karena Layla. Karena saking tergila-gilanya kepada Layla, pada Layla ini tidak mau berhubungan dengan dia. Tapi dia terus berusaha untuk berhubungan dengan Layla. Ya. Layla ini seorang wanita yang terkenal cantik di zaman jahiliyah. Orang-orang banyak yang tergila-gila termasuk si Majnun Layla ini. Orang tergila-gila karena Layla, sampai dalam salah satu syairnya dia mengatakan, "Amurru 'ala diyari diyar Layla." Uqabbilu dhal jidara wa dhal jidara wa ma hubbul jidari syaghafna qalbi walakin hubbu man sakana al jidara. Ya. Saya melewati rumahnya Layla. Saya mencium dinding rumahnya Layla. Bukan karena saya cinta kepada dinding rumahnya Layla, tapi saya cinta kepada yang tinggal di dalam dinding tersebut. Saking mabuk kepayangnya, dindingnya aja yang dianggap mulutnya Layla. Padahal gak punya bibir, ya kan? Allah SWT. Nah, ini orang kalau mabuk kepayang seperti ini keadaannya. Rela mati bersama. Seakan-akan dunia ini semua milik dia berdua. Ya? Yang lain ngontrak. Naam. Wallahul musta'an. Nah ini Fudhal bin Iyad rahimahullah pernah terkena penyakit seperti ini. Fabaina huwa yartaqil jidrana ilaiha. Maka ketika dia menaiki ya dinding untuk melihat kepada wanita tersebut, idsami'ata liyan yatlu, tiba-tiba dia mendengarkan ada seseorang membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hadid ayat 16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuh. Dia mendengarkan ayat ini. Belumkah datang masanya bagi orang-orang yang beriman hati mereka itu khusyuk li dzikrillah, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Belumkah datang masanya orang-orang yang mereka itu melampaui batas untuk kembali ke jalan Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mendengarkan ayat ini. Dalam keadaan dia mau melakukan perbuatan maksiat, melihat kepada wanita tersebut, tiba-tiba dia mendengarkan ayat ini. Falamma sami'aha qala bala ya rab qad ana. Ketika dia mendengarkan ayat Allah Subhanahu wa taala yang dibacakan, maka dia mengatakan, ya Rabb, wahai Tuhanku, qad ana, sungguh telah tiba masanya bagi orang yang beriman untuk kembali kepada Allah. Faraja'a, maka dia pun kembali. Dia bertaubat dengan mendengarkan ayat Allah Subhanahu wa taala ini. Fa'awahu al-lailu ila kharbah, maka malam pun menyelimuti dia. Dia menuju ke satu kharbah, ya, ke satu tempat, satu jalanan. Fa idza fiha sabilatun, maka waktu itu ada orang yang lewat, ya. Dia melewati jalan tersebut, lalu ada orang yang lewat di situ. Faqala ba'duh, maka berkata sebagian orang, narhal, ayo kita lanjutkan perjalanan. Ini karena biasanya tempat itu dihuni oleh Al-Fudhal bin Iyad yang kerjanya merampok orang-orang yang lewat. Nah, ketika sampai ke tempat tersebut, ada orang yang mau lewat, sebagian mereka mengatakan, ayo kita lanjutkan saja perjalanan. Waqala ba'dun, yang lain mengatakan, jangan, hatta nusbi, sampai pagi hari. Fa inna Fudailan ala tariq yaqta'u alaina. Karena Fudail itu biasanya kalau malam dia akan merampok jalanan tersebut. Ya. Dia akan merampok di jalan tersebut dan akan mengambil harta kita. Saat dalam keadaan dia sudah mau bertaubat kepada Allah ini. Qala fa fakkartu wa qultu. Lalu setelah itu saya memikirkan dan saya mengatakan, ana as'a bil laili fil ma'asi wa qaumun minal muslimina hauna yakhafunani. Saya setiap malam pekerjaan saya di malam hari bergelimang dalam kemaksiatan, sedangkan sebagian orang dari kaum muslimin mereka di sini takut kepadaku. Wa ma arallahu saqani ilaihim illa li artadi. Dan sesungguhnya saya tidak melihat Allah menggiring aku menuju mereka, melainkan agar sesungguhnya saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya khawatir saya akan ditimpakan adab oleh Allah. Allahumma inni qad tubtu ilaika. Ya Allah, saya telah bertobat kepadamu. Wa ja'altu taubati mujawaratan mujawarata al-baitul haram. Dan saya menjadikan taubatku itu tinggal di al-baitul haram, masjidul haram. Subhanallah. Setelah dia bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia terus tinggal. Abidul haramin. Jadi ahli ibadah di Mekah dan Madinah. Ini jadi pelajaran. Ikhwa wa akhwati fiddin azakumullah. Bahwa pintu taubat itu terbuka. Bahwa apa yang dialami oleh sebagian kita yang pernah terjatuh ke dalam berbagai macam perbuatan kemaksiatan, itu mungkin dialami oleh para ulama sebelum kita. Akan tetapi mereka cepat-cepat bertaubat kepada Allah, sehingga mereka mendapatkan kemuliaan. Qala Abdullah ibn al-Mubarak, berkata Abdullah ibn al-Mubarak, ma baqiya ala dhahril ardi indi afdalu min al-Fudail bin Iyad. Tidak ada lagi tinggal di muka bumi ini menurut saya, kata beliau Abdullah bin Mubarak, yang lebih utama, lebih afdal daripada Fudail bin Iyad. Subhanallah. Yang awalnya jadi perampok, ya, yang bergelimang dalam kemaksiatan, akhirnya menjadi orang yang paling afdal. Berkata Ibrahim ibn al-Ash'ath, ma ra'aitu ahadan kana Allahu fi sadrihi a'zam min al-Fudail. Saya tidak pernah melihat seorang pun yang pada diriku lebih mulia daripada Fudail. Kana idza dzakarallaha aw dzukira indahu aw sami'a al-Qur'an dhahara bihi min al-khauf wal huzn. Adalah beliau apabila beliau berzikir kepada Allah, menyebut nama Allah, ataukah disebut di dekatnya nama Allah, ataukah dia mendengarkan Al-Qur'an, maka dia merasa takut. Nampak dari wajahnya itu perasaan takut dan perasaan sedih. Wa fadat ainahu, dan kedua kedua matanya berlinangan air mata. Wa baka hatta yarhamahu may yahduruh, dan beliau menangis sampai orang-orang yang di sekitarnya itu mengasihani dia. Fudhal bin Iyad setiap mendengarkan Al-Qur'an menangis. Fudhal bin Iyad Abdul Haramain, ya. Bahkan anaknya Ali bin Fudail ini subhanallah, kalau mendengarkan Al-Qur'an kadang sampai karena tidak mampunya menahan dirinya, takutnya terhadap apa-apa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an Al-Karim, sampai pingsan. Anaknya Fudail bin Iyad ini, Ali bin Fudail, sampai pernah suatu waktu Ali bin Fudail ini, ya, tidak hadir dalam satu sholat. Yang mengimami adalah bapaknya, Fudail bin Iyad. Beliau menjadi imam sholat, lalu kemudian di pertengahan sholat ternyata Ali bin Fudail datang. Fudail bin Iyad ini kalau anaknya hadir sholat, dia tidak mau membaca bacaan yang bagus, ya, bacaannya biasa. Ketika mengetahui anaknya tidak ada, maka dia membaca bacaan yang tartil, yang sangat bagus sekali. Ternyata anaknya datang, begitu mendengarkan bacaan bapaknya membaca Al-Quran, langsung dalam sholat itu ada bunyi yang jatuh. Ternyata itu adalah anaknya, dan dia meninggal disebabkan karena mendengarkan Al-Quran tersebut. Dan ini banyak kita dapatkan dari kalangan para ulama ussalaf, ya. Wa kana daimal huzn, adalah Al-Fudail bin Iyad ini selalu merasa sedih. Syadid al-fikrah, yang dia sangat selalu berpikir, ya, mengharapkan keselamatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ma ra'aitu rajulan yuridu Allahu bi'ilmihi wa amalihi wa akhdhihi wa ata'ihi wa man'ihi wa badlihi wa bughdihi wa hubbihi wa khisalihi kulliha ghairuh. Saya tidak pernah melihat seorang laki-laki yang Allah, ya, menginginkan dengan ilmunya dan amalannya, dan dia mengambil sesuatu ataukah memberikan sesuatu, mencegah dari sesuatu ataukah memberikan dari sesuatu, dia membenci dan mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala dan seluruh perkara kecuali Al-Fudail bin Iyad. Wa kunna idza kharajna ma'ahu fi janazatin la yazalu ya'idhu wa yudzakkiru wa yabki ka'annahu muwaddi'un ashabahu. Adalah Fudail bin Iyad, apabila kami keluar bersama beliau dalam salah satu jenazah, mengantarkan jenazah, maka selama perjalanan itu beliau selalu memberikan nasihat. Terus memberikan nasihat kepada para sahabatnya, dan beliau selalu menangis seakan-akan ingin mengucapkan kata-kata perpisahan dengan para sahabatnya. Zahibun ilal akhirah. Seakan-akan dia mau berangkat ke akhirat juga. Subhanallah. Hatta yablughal maqabir, sampai ke kuburan. Fayajlisu makanahu bainal mauta minal huzni wal buka, maka dia pun duduk di tempatnya di antara orang-orang yang telah meninggal di dalam di kuburan tersebut karena sedihnya, dan beliau menangis. Hatta yaquma wa ka'annahu marji'un minal akhirati yukhbiru anha, sampai dia berdiri terus memberikan nasihat seakan-akan dia telah kembali dari akhirat mengabarkan perkara-perkara akhirat tersebut. Karena saking detailnya dia memberitakan tentang perkara akhirat, seakan-akan dia kembali dari akhirat. Seakan-akan dia telah datang ke akhirat, lalu kembali mengabarkan kepada umatnya apa yang telah dialaminya. Subhanallah. Wa qala al-Fudail, berkata Fudail bin Iyad, lam yatazayyanin nasu bisyai'in afdalu minas sidqi wa talabil halal. Ini perkataan-perkataan hikmah perlu kita jadikan sebagai pelajaran. Kata Fudail bin Iyad, tidaklah seseorang itu berhias dengan sesuatu yang lebih afdol daripada kejujuran. Ya, tidaklah seseorang itu mempunyai perhiasan yang lebih afdol daripada kejujuran. Wa talabil halal, dan mencari barang-barang yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala ibnuhu Ali, maka berkata bapaknya, anaknya yaitu Ali, ya abati, wahai bapakku, innal halal aziz, sesungguhnya halal itu sangat sedikit. Sesungguhnya halal itu sangat mulia, tapi sedikit orang yang melakukannya. Qala ya bunai, wahai anakku, wa inna qalilahu indallahi katsir, sesungguhnya sedikitnya perkara yang halal itu, sedikitnya harta itu, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala itu sudah banyak. Berapa banyak orang yang mereka itu selalu mau mengumpulkan harta-harta, tapi subhanallah, menghalalkan segala macam cara demi untuk mendapatkan harta. Menghalalkan segala macam cara demi untuk membangun rumahnya dua tingkat. Menghalalkan segala macam cara untuk memberikan kebutuhan kepada anaknya tujuh turunan dan seterusnya. Subhanallah. Kata Fudail bin Iyad, ya bunai, wahai anakku, wa inna qalilahu indallahi katsir, sesungguhnya sedikit harta yang kita miliki di sisi Allah itu terlalu banyak sudah. Ya. Ini perkataan Fudail. Wa qala, dan beliau juga mengatakan, man khafa Allah lam yadurruhu ahadun, barang siapa yang takutnya kepada Allah itu tidak akan dimudaratkan oleh seorang pun, oleh sesuatu apapun. Wa man khafa ghairallah lam yanfa'hu ahadun, barang siapa yang takutnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka sesuatu apapun tidak akan memberikan manfaat kepadanya. Pentingnya seorang takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala, dan beliau juga berkata, rahbatul abdi minallah ala qadri ilmihi billah. Nah, ini penting. Ketakutan seorang hamba dari Allah itu tergantung kadar ilmu, kadar apa pengetahuannya dia tentang Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang lebih banyak mengenal Allah akan lebih besar rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, memang demikian. Ketika kita tahu Allah itu punya ilmu, ilmunya maha luas. Ketika kita tahu Allah itu punya penglihatan yang penglihatannya maha luas, maka semakin memberikan rasa takut pada kita bahwa Allah memperhatikan kita. Allah mengetahui segala apa yang kita ucapkan. Wa zahadatuhu ala qadri raghbatihi fil akhirah. Dan zuhudnya seseorang di dunia ini tergantung daripada kadar keinginannya dia dengan akhirat. Ya. Semakin kuat keinginannya untuk mendapatkan akhirat, bahagia di akhirat, maka semakin apa? Dia menghinakan dunia. Semakin dia menjauhkan diri dari dunia. Naam, karena dia tidak ingin dunia, tapi yang diinginkan adalah akhirat. Man amila bima alima istaghna amma lam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan apa yang telah dia ketahui, apa yang telah dia ilmui, maka sudah cukup dari dia dari apa-apa yang dia tidak ketahui. Artinya, apa yang dia ketahui dari ilmu itu walaupun sedikit, itu sudah cukup. Ya, dengan syarat kalau dia mengamalkan ilmu tersebut. Wa man amila bima alima, dan barang siapa yang mengamalkan apa yang telah dia ilmui, waffaqahu Allahu limala ya'lam. Allah akan memberikan taufik kepadanya terhadap apa-apa yang dia tidak ketahui. Dahulu dia tidak ketahui, akhirnya jadi tahu. Naam. Wa man sa'a khuluquhu syana dinuh, wa hasabuhu wa muru'atuh, barang siapa yang jelek akhlaknya, maka agamanya akan ternodai. Ya, kehormatannya akan ternodai, dan demikian pula akan ternoda harga dirinya. Wa qala, dan beliau juga mengatakan, akzabun nas, manusia yang paling pendusta, al-a'idu fi dzambihi, yaitu orang yang kembali ke pada dosanya. Dia dahulu sudah tinggalkan, lalu dia kembali lagi. Kemudian dia tinggalkan, kembali lagi. Ini kata beliau, akzabun nas, manusia yang paling pendusta. Naam, dia sudah bertaubat, lalu kemudian dia lakukan lagi. Subhanallah. Semoga kita terpelihara dari amalan seperti ini. Wa ajhalun nas, manusia yang paling jahil, yang paling bodoh, yang paling tolol, al-mudillu bihasanatihi, orang yang suka menyebut-nyebut kebaikan dia. Ya, saya begini, saya begini. Ha anadha, sayalah ini. Saya pernah begini, begini, semuanya ke saya. Ana, ana, ana. Naam. Wa a'lamun nasi billahi akhwafuhum minhu. Manusia yang paling kenal Allah adalah yang paling takut. Siapa yang paling takut kepada Allah, dia berarti paling mengenal Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama." Sesungguhnya hanyalah yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Para ulama dengan ilmunya dia semakin takut kepada Allah. Ini pun seperti yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, wa kafa bi khasyatillahi ilman. Cukuplah dengan ketakutan seorang kepada Allah, itu merupakan suatu ilmu. Naam. Lan yakmula 'abdun hatta yu'thira dinahu 'ala syahwatihi. Tidaklah akan sempurna keimanan seorang hamba sampai dia lebih mendahulukan agamanya daripada syahwatnya. Lebih mendahulukan agamanya daripada keinginan dunianya. Walan yahlika 'abdun hatta yu'thira syahwatahu 'ala dini. Dan tidak akan binasa seorang hamba sampai dia lebih mendahulukan syahwatnya daripada agamanya. Kepentingan dunia lebih didahulukan. Ya, ketika terjadi tabrakan antara dunia dan agama, lebih baik tinggalkan dunia dan mengambil dunia, tinggalkan agama dan mengambil dunianya. Kata orang-orang, para orientalis, lihat nih orang-orang barat. Mereka itu memiliki kemajuan teknologi disebabkan karena mereka meninggalkan agamanya. Oleh karena itu kaum muslimin, kalian pun, kalau kalian mau maju dalam teknologi, kalian harus tinggalkan agama kalian. Ini bahaya. Pernyataan-pernyataan seperti ini. Justru seseorang dengan kemunduran teknologinya tersebut, dalam keadaan mereka semakin bertakwa kepada Allah, ini adalah suatu kemajuan. Ya. Semakin mereka bertakwa kepada Allah, semakin jauh mereka dari kemaksiatan, ini adalah suatu kemajuan. Walaupun mereka mundur dalam teknologi, Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang mengalahkan kekuatannya. Walaupun sebesar berapa kekuatan mereka, orang-orang dari ahli dunia yang sibuk dengan dunia mereka. Naam. Wa qala, dan berkata juga Fudail bin Iyad, tarkul amali ajlin nasi riya'un. Meninggalkan amalan karena manusia riya'. Ya. Ini adalah perbuatan riya'. Saya tidak usah sholat di masjid lah. Nanti kalau saya di masjid, nanti diteriakin orang alim, bu ini. Nah, nanti saya dipuji-puji oleh orang lain. Enggak usahlah. Saya cukup di rumah saja. Meninggalkan antum sholat di masjid dengan alasan seperti ini, inilah riya. Tabliyah. Tarkul amal, meninggalkan suatu amalan karena manusia, itu riya. Ya? Pahaminya? Wal amalu min ajlin nasi syirkun. Beramal karena manusia untuk diperlihatkan pada manusia sehingga mereka memujinya, ini adalah syirik. Ya. Wal ikhlas ayyu afiyakallahu anhuma. Maka yang ikhlas adalah Allah menyelamatkan kamu dari kedua perkara ini. kamu tetap bukan berarti ketika ada timbul perasaan ingin dipuji, lalu kamu tinggalkan amalan itu, tidak. Ah, saya tidak usah sholat lailah, nanti saya dipuji-puji lagi. Ya? Nanti saya dipuji. Ah, ini kan riya. Meninggalkan amalan itu, itulah riya. Nanti kan orang mengatakan, oh ini dia tinggalkan amalan tersebut karena Masya Allah, hatinya betul-betul ikhlas. Sehingga kan timbul juga perasaan seperti itu. Itulah riya, kata Fudail bin Iyad. Maka yang ikhlas, kita beramal jangan sampai meninggalkan amalan karena adanya perasaan itu waswas dari syaitan. Ya? Karena memberikan bisikan-bisikan, jangan kamu amalkan, jangan sampai timbul niat riya dalam diri kamu. Sehingga kamu meninggalkan amalan tersebut, padahal ini adalah tipu daya syaitan. Tetap amalkan amalan tersebut dan jaga hati kita. Ikhlaskan di dalam beramal. Naam. Berkata Fudail bin Iyad, wallahi ma yahillu laka an tu'dhiya kalban wala khinziran bighairi haqq, fa kaifa tu'dhi musliman. Demi Allah, tidak halal bagi kamu untuk menyakiti anjing, untuk menyakiti babi dengan tanpa hak. Bagaimana kalau kamu menyakiti seorang muslim? Hewan saja kalau kita sakiti itu tidak boleh tanpa hak. Ya, ayam, ya, karena dia tidak melakukan apa, kita lempar lalu kita zalimi. Tidak boleh kita menzalimi seorang pun, satu makhluk pun dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala tanpa hak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan teguran ketika ada orang yang memberikan beban kepada ontanya di atas beban sekemampuan onta tersebut, sehingga onta ini sampai menangis keluar air matanya. Ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, apalagi seorang muslim, kata beliau. Naam. Qala Ishaq bin Ibrahim At-Tabari. Berkata Ishaq bin Ibrahim, ma ra'aitu ahadan akhwafa 'ala nafsi. Saya tidak pernah melihat seorang pun yang lebih takut, khawatir terhadap dirinya. Wala arjalin nasi minal Fudail. Dan saya tidak pernah melihat seorang yang lebih mengharapkan pada Allah untuk mendapatkan syurga daripada Fudail bin Iyad. Kanat qira'atuhu hazinatan, syahiyatan, bati'atan, mutarassilah. Adalah bacaan Qur'annya Fudail itu sangat menyedihkan dan sangat menyenangkan kalau kita mendengar, lambat serta teratur. Wa ka'annahu yukhatibu insanan, kalau beliau baca Quran itu seakan-akan beliau mengajak berdialog seseorang. Wa kana idza marra bi ayatin fiha dzikrul jannah yuraddidu fiha. Kebiasaan beliau kalau lewat di satu ayat yang di situ disebutkan syurga, maka beliau selalu mengulang-ulangi ayat tersebut. Wa yas'al, dan meminta supaya diberikan syurga. Wa kanat salatuhu bil laili aktsara dzalika qa'idan. Adalah solatnya Fudail bin Iyad di waktu malam, kebanyakan beliau dalam keadaan duduk. Yulqa lahul hasir fi masjidihi, beliau pakai tikar di masjid. Fayusalli min awwali laili sa'atan, lalu beliau solat pada awal malam sesaat, ya. Summa taghlibuhu ainu, lalu kemudian beliau dalam keadaan ngantuk. Fayulqi nafsahu alal hasir, maka beliau, ya, membaringkan dirinya di atas tikar. Fayanamu qalilan, maka beliau tidur sejenak, ya. Setelah tidur, summa yaqumu, kemudian bangun lagi, sholat lagi. Fa idza ghalabahu an-naumu nama, kemudian apabila dia dikalahkan tidurnya, yakni dalam keadaan ngantuk, maka beliau tidur lagi. Summa yaqumu hakadha hatta yusbih, kemudian sholat lagi, tidur lagi, sholat lagi. Demikianlah yang beliau lakukan sampai pagi hari. Wa kana da'buhu idza na'isa ayyanam, dan adalah kebiasaan beliau kalau ngantuk maka beliau tidur. Dan inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari hadis Aisyah. Kalau kalian tidak melakukan salat lalu dalam keadaan mengantuk, maka hendaklah kalian tidur. Naam. Ada hadis, "Idza ja'a an-nu'asu fa akrimu." Kalau datang perasaan ngantuk itu, kayak sana ngantuk. Akhir. Ngantuk ya. Ada hadis, idza ja'an nu'asu fa akrimu. Kalau datang ngantuk, maka muliakanlah ngantuk itu. Naam. Hadis tidak ada asalnya. Jangan sampai ini jadikan dalil bagi orang-orang ngantuk. Naam. Wa yuqal, dan juga dikatakan oleh beliau, asyaddul ibadati makanaha kata. Bahwa ibadah yang paling berat seperti ini keadaannya. Tidur, kemudian apa? Melawan ngantuk tersebut, sholat. Kalau sudah betul ngantuk, tidur lagi, bangun lagi, masya Allah. Ini kebiasaan Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala. Saya kira insya Allah sampai di sini yang bisa kita bacakan. Semoga perkataan-perkataan hikmah dari perkataan Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala ini kita bisa jadikan sebagai ibrah dan kita mampu untuk mengamalkannya. Kalau mereka mampu mengamalkan amalan-amalan seperti ini, kenapa kita tidak? Mereka juga manusia sama seperti kita. Maka benar apa yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah, lan tasluhu hadhil ummatu illa bima saluha bihi awwaluha. Tidaklah akan baik, tidaklah akan menjadi soleh umat ini kecuali apabila mereka kembali kepada kebaikan orang-orang yang terdahulu dari kalangan para ulama as-salaf soleh. Sampai di sini insyaallah, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.